Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu, ikhwani fillah, kita membaca penjelasan dari Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah ta'ala tentang empat maratib atau empat tingkatan dalam syahadah. Apa saja itu empat tingkatan tadi, Maulana? Yang pertama ilmu, yang kedua takallum, yaitu mengucapkan apa yang dia persaksikan. Tiga. Nah, al-i'lam, memberitahu orang lain tentang apa yang dia persaksikan. Yang keempat. Nah, mendakwahkan, yaitu mengharuskan orang lain untuk juga apa? Bersaksi sebagaimana yang dia persaksikan. Nah, kemarin kita mengambil tentang permasalahan yang keempat ini, ilzam. Apakah pengilzaman atau pengharusan orang lain untuk bersyahadah juga itu pada dasarnya telah masuk dalam cakupan atau dalam syarat orang ketika bersaksi? Indak Hudzaifah, tidak. Nah, pada asalnya tidak masuk. Cuman berhubungan dengan persaksian la ilaha illallah. Seorang mempersaksikan la ilaha illallah, kelazimannya dia harus apa? Harus mendakwahkan dan apa? Mengingkari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian yang ditekankan oleh Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala wa aidha, apa irabnya aidan? Inda Ridwan. Tayyib dirab sebagai maf'ul mutlak. Senantiasa dia sebagai maf'ul mutlak dari fi'il adha. Jangan sampai lupa. Dan juga falafdul hukmi wal qadha yusta'malu fil jumlatil khabariyah. Wa yuqalu lil jumlatil khabariyah qadiyah wa hukum. Ya, untuk jumlah khabariyah dikatakan qadiyatun wa hukmun. Wa qad hakama fiha bi kadza. Juga ikhwan, lafaz hukum dan lafaz qadha itu digunakan dalam suatu kalimat pengkhabaran. Nah, dikatakan untuk suatu kalimat pengkhabaran dengan istilah qadiyah atau hukum. Ini secara lugawi. Ketika seorang mengatakan dia mengkhabarkan pada perkara ini dengan demikian-demikian, bisa mengatakan waqad hakama fiha bikadha. Apa dalilnya? Qala ta'ala ala innahum min ifkihim layakulun. Waladallahu wa innahum lakadibun. Astafal banati alal banin. Malakum kaifa tahkumun. Syahidnya apa? Malakum kaifa tahkumun. Nah, bagaimana kalian ini? Bagaimana kalian bisa apa? Menghukumi demikian. Maksudnya apa? Mengkhabarkan apa yang disebutkan di depan. Dan Allah katakan di depannya, ala innahum min ifkihim la yaqulun. Ketahuilah sungguhnya termasuk di antara kedustaan mereka, mereka mengatakan Allah memiliki anak, waladallah. Wa innahum lakadzibun, dan sungguhnya mereka itu adalah para pendusta. Astafal banati 'alal banin, apakah Allah akan memilih anak-anak perempuan atas anak-anak laki-laki? Nah, dan orang-orang musyrikin memilih anak laki-laki, sedangkan untuk Allah mereka pilihkan anak perempuan yang mereka sendiri enggan untuk memilikinya ketika di dunia. Malakum kaifa tahkumun. Nah, disebut apa hukum? Faja'ala hadzal ikhbaral mujarrada minhum hukman. Allah jadikan pengkhabaran dari mereka ketika mengatakan Allah memiliki anak itu sebagai suatu hukum. Wa qala ta'ala afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Naam. Apakah kami akan menjadikan kaum muslimin seperti orang-orang mujrim? Bagaimana kalian ini? Nah, bagaimana kalian menetapkan hukum, yaitu kalian mengkhabarkan hal tersebut. Lakin hadza hukmun la ilzamun ma'ah. Naam, atau lakin hadza hukmun la ilzama ma'ah. Akan tetapi ini adalah hukum yang tidak ada pengilzaman bersamanya. Enggak ada pengharusan orang lain untuk menetapkan apa yang dia khabarkan. Wal hukmu wal qada'u bi annahu la ilaha illahu mutadamminun al ilzama. Walau kana al muradu mujarradu syahadatin lam yatamakkanu min al ilmi biha wa lam yantafi'u biha wa lam taqum 'alaihim biha al hujjah. Naam, hukum dan qadha bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali dia, terkandung di dalamnya ilzam, ikhwan, terkandung di dalamnya pengharusan orang lain, yaitu orang lain harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Kenapa? Walau kanal mujarradu, walau kanal muradu mujarrada syahadatin, kalau seandainya saja yang diinginkan itu hanya sekedar persaksian. Naam, lam yatamakkanu minal ilmi biha, tentu mereka tidak akan mampu untuk bisa mengetahuinya. Walam yantafi'u biha, dan tentu mereka tidak akan bisa mengambil kemanfaatan dari persaksian itu, dari ketetapan bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Walam takum 'alaihim bihal hujjah, dan tidak akan tegak atas mereka dengan sebab itu hujjah. Fal qad tadammanatil bayanu lil ibadi. Naam, baik. Fal qad tadammanatil bayana lil ibadi wa dalalatahum wa ta'rifahum bima syahida bih. Bahkan persaksian la ilaha illallah, ikhwan, telah terkandung di dalamnya penjelasan untuk para hamba. Ketika mempersaksikan la ilaha illallah, di sini penjelasan bahwasanya bahwa tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali Allah. Wa dalalatahum, dan apa penunjukan kepada hamba agar mereka beribadah pada Allah semata. Wa ta'rifahum bima syahida bi, dan pemberitahuan tentang apa-apa yang dia persaksikan dengannya. Bahwasanya ilah yang hak ya hanya Allah saja. Kama anna syahida minal ibad idza kanat indahu syahadatun wa lam yubayyinha fal katamaha lam yantafi' biha ahadun wa lam takum biha hujjah. Nah, kondisinya ikhwan, kalau seandainya tidak ada pengilzaman, berarti apa? Seperti seorang yang bersaksi dari kalangan manusia ini, nah, apabila dia memiliki suatu persaksian dan tidak menjelaskannya, tapi dia menyembunyikannya, tentunya apa? Tidak akan ada orang yang bisa mengambil kemanfaatan dan tidak akan tegak hujjah dengannya, ya tidak. Seorang menyaksikan suatu pembunuhan, misalnya, suatu pembunuhan, dia saksi, lihat jelas, tapi dia menyembunyikannya. Naam, menyembunyikannya, tidak mau bersaksi dalam masalah ini. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil kemanfaatan, ya tidak. Naam, pihak, naam, hukumah yang berkewajiban mencari siapa pembunuh tidak akan tahu, karena saksinya, naam, menyembunyikannya, dan tidak akan tegak hujah dengannya. Oleh karena itulah, pada persaksian la ilaha illallah, walaupun pada asal semua asal persaksian secara umum tidak ada kewajiban orang lain untuk menerimanya, paham? Tapi untuk persaksian la ilaha illallah, di situ ada ilzam, ada pengharusan orang lain. Nah, jika kita mempersaksikan la ilaha illallah, kita juga mengharuskan orang lain untuk apa? untuk mengakui bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan untuk meninggalkan semua ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yarhamukallah. Wa idza kana la yantafi'u biha illa bi bayaniha fa huwa subhanahu qad bayyanaha ghayatal bayani bi turuqin thalathah. Dan apabila persaksian la ilaha illallah tidak akan mampu manusia mengambil kemanfaatan dengannya kecuali dengan menjelaskannya, maka sungguhnya Allah telah menjelaskan dengan puncak kejelasan, dengan tiga jalan atau melalui tiga jalan: as-sam'i wal basari wal aqli. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang hal ini, akhwan, dengan kejelasan yang sangat gamblang dari semua metode-metode yang bisa mendatangkan kejelasan. Melalui metode sam', yaitu dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan, ataupun basar, dengan apa, penglihatan, di mana mereka melihat secara jelas apa yang ada di jagat raya ini, dan juga secara akal. Baik. Amma sam'a, adapun pendalilan secara sam'i. Apa yang dimaksud dengan sam' di sini? Alif. Al-Qur'an ataupun sunnah. Maksudnya fa bi sam'i ayatihil matluwah. Maka itu dengan mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan. Nah, ayat al-matluwah istilah yang lain untuk al-ayatus syar'iyyah. Karena ayat-ayat Allah ada dua jenis, ayatun kauniyah dan ayatun syar'iyyah. Ayat kauniyah ini yang juga dikenal dengan ayat matluwah, ayat yang dibaca, yaitu Al-Qur'an. Naam. Fabisami ayatihil matluwah al-mubayyinati lima arrafnahu iyyahu min sifatihi, atau lima arrafana iyyahu min sifati kamalihi kulliha. Naam. Dengan mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan yang menjelaskan perkara-perkara yang arrafana iyyahu, yang Allah naam beritahu kita terhadapnya. Jadi arrafa yu'arrifu ta'rifan. Berarti fa'ilnya siapa di sini? Fa'ilnya siapa, Ahmad? Hah? Allah. Naam, Allah Subhanahu wa taala beritahu kita iyyahu, maksudnya apa? Arrafana iyyahu. Apa? Iyyahu. Hah? Allah juga. Yaitu tentang yang Allah beritahu kita tentang dirinya. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahu kita tentang Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Sifat-sifat kesempurnaannya secara keseluruhan. Kenapa? Karena kalau Allah tidak memberitahu tentang sifat-sifatnya, ya kita tidak tahu. Paham? Naam, min sifati kamalihi kulliha al-wahdaniyati wa ghairiha. Naam, berupa sifat-sifat kesempurnaan secara keseluruhan, sifat keesaan dan yang lainnya. Ghayatal bayan, dengan apa? Puncak penjelasan yang sangat gamblang. Ghayatul bayan maf'ul mutlak dari apa? Al-mubayyinah, kawan. Jauh, ya kan? Al-mubayyinah ghayatul bayan. Nah, kalau sudah sampai sini antum nahwunya harus ya betul-betul digunakan. Fa bi sam'i ayatihil matluwatil mubayyinati ghayatul bayan. Ini kalau mau diringkas. Dengan mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan yang menjelaskan dengan apa? Puncak kejelasan. Menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang perkara yang telah Allah beritahu kita tentang dirinya berupa sifat-sifat kesempurnaan. Paham sampai sini? La kama yaz'umuhul Jahmiyah wa man wafaqahum minal Mu'tazilah wa Mu'attilatin wa Mu'attilati ba'dus sifat. Tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang Jahmiyah. Dan siapa saja yang mencocoki mereka dari kalangan Mu'tazilah dan Mu'attilah terhadap sebagian sifat. Mu'attilah tiba di sifat yang dimaksud di sini akhwani fillah, na'am, yang mereka menolak sebagian sifat dan menetapkan sebagian sifat yang lain seperti orang-orang Asy'ariyah dan yang lainnya. Asy'ariyah, Qullabiyah, Maturidiyah masuk. Na'am. Dan Jahmiyah telah kita lewati, mereka kaum pengikut Jahm bin Sufwan. Taib. Dan ditegaskan oleh Khalifah Allah bahwasannya kibarul Jahmiyah kufarun bil ijma'. Taib. Menukilkan tentang kafirnya Jahmiyah Imam Al-Lalikai rahimahullah ta'ala dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah dari na'am sekian ratus ulama. Oleh karena itulah pemimpin-pemimpin mereka dihukum mati. Seperti siapa? Jahm bin Sufwan dihukum mati. Siapa yang menghukum mati? Dua-duanya, Jahm bin Sufwan juga apa? Ja'ad bin Dirham. Taib, kedua-duanya dihukum mati, ya kawan. Diingat lagi. Naam. Dan yang mencocoki mereka dari kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini diistilahkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan Mukhannithul Jahmiyah. Jahmiyah yang banci. Jahmiyah banci itu siapa? Mu'tazilah. Kenapa? Karena mereka naam mengikuti Jahmiyah dalam menolak semua sifat-sifat Allah tapi menetapkan nama-nama Allah. Jadi setengah-setengah. Menetapkan nama cuman nama yang kosong dari sifat. Ya. Kalau Jahmiyah gentle di atas kebatilan, menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya diistilahkan orang-orang Mu'tazilah itu Mukhannithul Jahmiyah. Diistilahkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Nah, bancinya Jahmiyah. Taib. Dan alasan mereka, ikhwan. Nah, kenapa tidak menerima ayat-ayat sam'iyah? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dikarenakan apa? Keyakinan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari hamba-Nya perkara-perkara yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an berupa penetapan maknanya. Yang lafaz-lafaz Al-Quran itu diletakkan untuknya. Jadi menurut mereka, lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran maknanya itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita meyakininya. Ini tentunya tanakut yang jelas. Jadi sekedar lafaz, ikhwan, lafaz tok mujar, enggak ada makna yang terkandung di dalamnya. Demikian pula disebutkan di sini oleh Ibnu Abdul Aziz min da'wal ihtimalati tawaqqu'in fil hiyarah. Nah, la kama yaz'umuhu al-Jahmiyah wa man wafaqahu min al-Mu'tazilah wa mu'attilati ba'd sifat min da'wa ihtimalati tawaqqu'in fil hiyarah. Atau min da'wa ihtimalatin tuqi'u fil hiyarah. Tempat kalian apa? Tuqi'u. Bisa. Taim. Itu yang berupa apa? Da'wa ihtimalat. yaitu adanya tuduhan, kemungkinan-kemungkinan yang tuqi'u fil hiyarah, yang menjerumuskan mereka dalam kebingungan. Maksudnya apa? Yaitu ahlu sunnah ya kawan, menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai landasan pokok, di mana Allah menjelaskan dalam ayat-ayat tersebut tentang dirinya berupa sifat-sifat yang wajib kita imani. Sedangkan orang-orang Jahmiyah dan yang mencocoki mereka ini tidak. Nah, dengan alasan apa? Karena di sana ada kemungkinan-kemungkinan yang akhirnya menjerumuskan mereka dalam kebingungan. Nah, tunafil bayan alladhi wasafallahu bihi kitabahul aziz wa rasuluhul karim, yang bertentangan atau yang meniadakan penjelasan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sifati dengannya kitabnya yang mulia, dan rasulnya juga telah mensifati na'am penjelasan tersebut. Kama qala ta'ala hamim wal kitabil mubin. Na'am, Allah sifati kitabnya dengan al-mubin, yaitu yang betul-betul menjelaskan. Nah, kitab al-mubin berarti apa? Namanya mubin, menjelaskan. Tidak akan menimbulkan keraguan, tidak akan menimbulkan kebingungan. Allah sifati dengan al-mubin. Berarti kalau mereka, orang-orang Jahmiyah mengatakan ada kemungkinan-kemungkinan lain, ada banyak kemungkinan dalam ayat-ayat Al-Quran yang menimbulkan kebingungan. Berarti kalau demikian, kitab itu tidak mubin. Dan ini adalah apa? Tuduhan kekufuran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Juga alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah ayat-ayat Al-Kitab yang jelas dan menjelaskan. Alif lam ra, tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Ini adalah penjelasan bagi manusia serta hidayah dan petunjuk, nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin, juga apa? Berarti wa rasulahu ya. Tunafil bayan alladhi wasafa Allahu bihi kitabahul aziza wa rasulahul karima. Nah, yang keyakinan Jahmiyah tersebut apa? Akan meniadakan perkara yang Allah sifati dengannya kitabnya yang mulia dan rasulnya yang mulia. Karena apa? Kitabnya disifati dengan mubin dan rasulnya juga disifati apa? Naam. Sebagai penjelas yang mubin. Fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Ketahuilah bahwasanya atas rasul kami naam al-balagh al-mubin. Memberikan penjelasan yang jelas. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Muhammad az-zikr, yaitu Al-Qur'an, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berpikir. Nah, dua ayat pada Al-Maidah dan pada An-Nahl ini mensifati rasul dengan apa? Dengan mubin, ikhwan, sebagai pemberi penjelas. Demikian pula ayat di surat Al-Imran dan Al-Hijr serta Yusuf dan Zukhruf yang disebutkan sebelumnya, ini untuk mensifati Al-Kitab yang disifati dengan Al-Mubin. Wa kadzalika sunnah ta'ti mubayyinatan aw muqarriratan lima dalla 'alaihi al-Qur'an. Demikian pula sunnah, dia datang sebagai penjelas dan penetap perkara yang ditunjukkan oleh Al-Quran, menjelaskan dan apa, menetapkan, menyetujui hal-hal yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, ditegaskan kembali dengan as-sunnah. Baik. Lam yuhwijna Rabbuna subhanahu wa ta'ala ila ra'i fulanin wala ila dzauqi fulalin wa wajdihi fi usuli dinina. Sekarang mulai menyinggung kepada firqah tasawuf. Naam. Al-Quran jelas. Kemudian sunnah datang sebagai penjelas untuk apa yang ditujukan oleh Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita butuh terhadap pemikiran orang per orang. Lam yuhwijna, yaitu tidak menjadikan kita butuh. Sudah tidak butuh lagi kepada selain penjelasan Al-Quran dan penjelasan Rasul, ikhwan. Cukup dua itu. Sehingga kita tidak butuh kepada pemikiran fulan, orang-orang tertentu. Wala ila dzauqi fulan, tidak pula kita butuh kepada perasaan si fulan. Naam, dzauq seseorang ataupun wajh seseorang dalam pokok-pokok agama kita. Dzauq dan wajh istilah naam yang dikenal dalam firqah sufiyah. Yang mereka maksud dengan dzauq yaitu nurun urfani. Yaqdhifuhu al-haqqu bitajliyatin bitajallihi fi qulubi awliyaihi yufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Jadi dzauq menurut mereka adalah suatu cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala lempar dalam hati-hati para walinya, sehingga dengannya mereka bisa mengetahui al-haq dari al-batil tanpa butuh Al-Quran maupun as-sunnah, ikhwan, langsung. Tayyib. Dan ini tidak syak merupakan apa? Kebatilan. Kebatilan. Bagaimana? Nah, itu was-was dari syaitan. Bagaimana seorang mengetahui kebenaran tanpa perantara Al-Quran dan Sunnah? Adapun al-wajdu, naam, huwa ma yusadiful qalba wa yaridu alaihi bila takallufin wa tasannu', yaitu sesuatu yang muncul tiba-tiba dalam hati tanpa butuh naam usaha yang apa? Yang sulit. Gitu. Tiba-tiba muncul bersitan dalam hati, sesuatu yang muncul itu wajib. Nah, sehingga kita tidak butuh dzauq, tidak butuh tadi orang-orang yang mengandalkan perasaan mengatakan dapat wangsit, dapat ilham langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa butuh wahyu. Naam. Kenapa? Karena sudah dijelaskan semua dalam Al-Quran dan Sunnah. Walihada najidu man khalaf al-kitab wa sunnah mukhtalifina muttaribin. Oleh karena itulah kita dapati orang-orang yang menyelisih Al-Kitab dan Sunnah saling berselisih, dan mereka muttarib, yaitu guncang. Nah, pendapatnya tidak pernah kokoh, Pak. Saling bertolak belakang. Maka perhatikan firqah-firqah yang ada, mulai dari Jahmiyah, Mu'tazilah, semuanya mereka apa? Pendapatnya guncang, enggak karuan. Karena memang setiap yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah mesti akan terjatuh dalam ittirab. Akan kebingungan sendiri. Fal qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah telah katakan, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku rinta bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Fala yahtaju fi takmilihi ila amrin kharijin 'anil kitabi was sunnah. Naam. Sehingga tidak butuh dalam penyempurnaan agama ini kepada perkara yang ada di luar Al-Kitab dan Sunnah. Cukup dengan Al-Kitab dan Sunnah. Kenapa? Karena sudah sempurna, tidak butuh dari selain itu. Naam. Wa ila hadzal makna asyara Syekh Abu Ja'far At-Tahawi fi ma ya'ti min kalamihi min qawlihi la nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhini wala mutawahhimina bi ahwa'ina fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi 'azza wa jalla wali rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam, dan kepada makna ini Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengisyaratkan pada perkataan beliau yang akan datang dalam matan. La nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina. Kita tidak akan masuk pada perkara itu, yaitu perkara agama ini, dalam keadaan kita mentakwilkan dengan pendapat-pendapat, pikiran-pikiran kita sendiri. Wala mutawahimi nabi ahwa'ina, dan juga tidak apa na'am menduga-duga dengan hawa-hawa nafsu kita. Kenapa? Fa innahuma salima fi dinih illa man sallama lillah. azza wa jalla wali rasulih, karena sesungguhnya tidak akan ada orang yang selamat di dalam agamanya kecuali orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan kepada rasulnya. Dan ini kalimat hak. Oleh karena itulah, siapa saja ingin selamat ya harus menyerahkan perkara agamanya kepada zat yang menetapkan syariat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan makhluk yang diutus untuk menjelaskan syariat ini, yaitu rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penjelasan secara global tentang dalil sam'. Ini kaidah pokok, ikhwan. Beliau menjelaskan tentang dalil sam' yang apa? Yang menjelaskan tentang la ilaha illallah, beliau tidak menjelaskan tentang ayat-ayat na'am fa'lam annahu la ilaha illallah dan seterusnya, tapi beliau menjelaskan pokok pendalilan bahwasanya Al-Qur'an adalah dalil yang menjelaskan. Paham di sini? Beliau sekarang yang ingin disentuh dan ingin ditegaskan tentang na'am bagaimana thariqatul istidlal. Kenapa? Karena itu yang di na'am yang apa? Ingin diruntuhkan oleh ahlul bidah seperti Jahmiyah dan yang lain untuk kita tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai dalil. Makanya beliau tegaskan na'am bahwasanya Al-Qur'an adalah dalil pokok dengan ayat-ayat tadi, bahwasanya Al-Qur'an itu sifatnya mubin. Naam, itu maksudnya. Barakallahu fiikum, nakta'i bihadza, subhanakallahumma.